Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam ka alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaikum bi idznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah amma ba'du hadratal mukarramun para alim ulama para asatidz asatidzah sesepuh yang saya taati, hadirin wal hadirat, pendengar radio Fawfiru Ilallah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat dengan harapan semoga pengajian pada saat ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini merupakan awal tahun. Ya alhamdulillah, di awal tahun malamnya kita bermunajat bermujadah, awal ini kita isi dengan pengajian, kita isi dengan pengabdian kepada Allah, bermujadah bahkan merendahkan diri bersama-sama di hadapannya, karena awal ini menentukan asrokot man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuhu. Siapa yang awalnya cemerlang, ini kan awal tanggal 1, kita manfaatkan ngaji, kita manfaatkan yang baik, kita manfaatkan membaca sholawat, sadar kepada Allah. Kalau awalnya ini sudah cemerlang, asrokot nihayatuhu, maka nanti di akhirnya Allah akan memberikan kecemerlangan itu. Ya, amin. Moga-moga kemawon. Di awal ini kita manfaatkan mujadah, di awal ini kita manfaatkan mencari ilmu, nanti di akhirnya kita akan cemerlang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, dalam pengajian dimanapun, ngaji di India, ini intinya hanya satu. Kitab apapun dibaca, buh kitab opuai vis, wirid apapun, atau sholat sunnah apapun, ini tujuannya mung siji. Tujuan hakikat kita wirid, kita maca sholawat, kita ngaji, hanya satu. Yuqorribukum ilallah. Supaya kulon jenengan ini, kita semuanya ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bermujadah, kita maca wirid, kita sholat bengi, kita haji, tujuannya menyedek untuk ngersani Gusti Allah. Kalau tidak ada pendekatan diri pada Allah, lam yasdat minallahi illa buddha, maka itu tidak tambah cedek, Artinya tambah doh nang ngersani Gusti Allah. Berarti kita tidak semakin dekat. Hanya lahirnya saja dipanggil al-mukarram. Lahirnya berangkat ngaji, lahirnya naik haji, lahirnya mujahadah, tapi jerune lam yazdak minallah illa buddha. Ndak tambah dekat tambah Allah, tapi tambah jauh. Nah ini ora ketok adone menungso karo Gusti apa mboten ketok. Lek wis adoh iku tanpa wangan jare wong Jawa ngaten. Tidak ada batas. Justru selimut seseorang itu jauh dari Allah niki mboten diselimuti napa no. Diselimuti perasaan wis cedhek. Niku selimuti wong adoh nang Gusti Allah. Perasaane wis cedhek ana ngersane Gusti Allah. Perasaannya seperti sudah bagus. Perasaannya aku sudah jadi orang yang baik. Itu adalah selimutnya orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keramat diselimuti dengan keramatnya. Yang doanya mandi diselimuti dengan mandi ni dungo. Yang orang memiliki kemuliaan diselimuti dengan kemuliaannya. Justru itu yang manusia banyak tertipu. Tertipu karena selimut itu. Lah selimut itulah dalam pengajian disebut hijab. Awas, hijab aling-aling. Lah aling-aling terbesar adalah merasa mampu, merasa memiliki ilmu, merasa ahli ibadah. Awas, hati-hati. Selimutnya orang yang jauh kepada Allah, itu yang paling besar adalah perasaan itu. Hati-hati pokoknya. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin. Mengapa sih manusia itu kok diselimuti hijab? Jenengan ini kok iso kaya ngono? Mestine tambah ibadah kan tambah jedek. Tapi mengapa tambah ibadah kok tambah jauh? Jauhnya itu memiliki perasaan. Aku sudah baik. Aku sudah haji 2 kali. Aku sudah mujahadah. Aku sudah menangisi dosa. Ya itu yang menjadi selimut itu hadirin. Alasannya mengapa kok jadi selimut, kok jadi hijab? Karena manusia belum kenal. Ora kenal dhisik kali Gusti Allah. Yang kenal hanya akalnya. Kulo njenengan, kita kan kenal kepada Allah itu kan kenal dengan ilmu. Man khalaqas samawati wal ardh. Wa sakhkhara samsa wal qamara. Jawab ya napa? Allah. Kata ngerti. Sapa sing nyiptakan langit dan bumi? Kita tahu Allah. Man razaqakum? Siapa yang memberi rezeki kita? Kita jawab Allah. Allah betul. Tapi hati bagaimana hadirin? Hati masih merasa itu rezekiku. Saya dapat rezeki karena seperti korun ini adalah usahaku. Ketika Allah mengatakan, keluarkan rezekimu untukku. Kita eman mengeluarkan. Itu menunjukkan kepalsuan kita di hadapan Allah. Mulanya lek lonjenengan kita ini kenal Allah secara lesan bisa. Apal asmaul husna ya gampang apalno. Gampang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, sampai Ya Sabur, Jalla Jalu, apal. Apalagi dengan jaminan lek apal swarga panggenane. Apal. Tapi hati. Hati hadirin hadirat. Roh. Karena itu besok apalan itu ditinggal nih besok. Panjenengan setruk terus gak eling opo-opo. Apalane ora manfaat itu. Tapi kalau roh yang dekat dengan Allah, walaupun orang itu jatuh sakit, walaupun itu miskin, tidak berpengaruh cintanya kepada Allah. Karena yang cinta itu rohnya. Kalau kita kan tidak toh. Rezekine akeh mempeng mujahadah. Tapi kalau diuji surut, enggak mau mujahadah yang dikejar dunia. Padahal dunia kalau dikejar akan lari. Tapi kalau Allah, kalau kita kejar, kita berjalan, Allah akan berlari mendekati kita. Kita menuju Allah dengan berjalan, Allah dengan berlari. Tapi kalau dunia kita kejar, dunia akan lari menjauhi kita. Ini kita tidak pernah nyadari. Ya hadirin. Jadi mengapa kita kok tidak ingat Allah? Mengapa kita kok jauh kepada Allah dengan yang disebut satu? Karena kita belum kenal. Ma'rifatullah wajib. Ini belajar. Ma'rifat itu artinya sadar, kenal, usul sampai pada Allah. Nah, ma'rifat itu bukan akal hadirin-hadirat. Nah kalau akal ya pintar, mali akal-akalan. Mali api-apian, bener-beneran itu kalau akal. Kalau hati tidak, ingat ya. Kalau ilmu itu nyampe di akal, ini nanti jatuhnya mencari bener-beneran. Yang dicari bener, menurut akal. Akhirnya menang-menangan, tidak mau kalah. Ciri-cirinya ilmu kalau turun di akal, dia itu merasa benar. Mesti. Tapi beda kalau turun di hati yang namanya ma'rifatullah ini. Hati menyadari. Kalau ilmu turun di hati, ciri khasnya itu orang senantiasa merasa aku salah. Walaupun orang itu alim, aku masih bodoh. Walaupun orang itu baik, saya masih nol, tidak ada apa-apanya. Itu kalau turun di hati. Nah kita gimana hadirin-hadirat? Karena ilmu itu kalau turun di hati jadi ma'rifatullah. Karena ilmu alim alladzina yakunu bimujabi wa muqtado. Ilmu yang ada di akal itu turun di hati. Kalau ilmu mengatakan Allahu Akbar, ketika kita Allahu Akbar langsung rendah itu mesti nih. Kalau kita kan tidak Allahu Akbar, hanya ilmunya saja. Jeruni hati aku apik kok. Aku imamnya. Ini yang harus dirubah. Ini bedanya ilmu yang masuk ke hati dan di akal. Ya, mari pengajian di sini hadirin-hadirat. Kalau kita kenal Allah Maha Agung, ketika mata kita pejamkan langsung turun aku rendah gitu loh. Makanya harus dilatih. Ketika kita wiritan mata terpejam langsung harus dilatih rendah, aku tidak ada apa-apanya. Satu contoh. Ketika membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, mata dipejam ya sayyidi ya Rasulullah, langsung hati merendah. Karena kita hamba. Itu kenal. Lah ma'rifat itu wajib. Karena kita akan pulang kok atau mulai nang Gusti Allah kok gak kenal. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ini saya ulang karena banyak kita enggak paham. Jadi awal-awal Allah mewajib dan manusia. Ini bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan amal, tidak. Apa yang diwajibkan oleh Allah pertama kali? Ma'rifatu ilahi, kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Gusti Allah. Bistiqoni, dengan seyakin-yakinnya. Lu inilah. Makanya kita ini tidak iso ikhlas kalau tidak kenal. Karena kita tidak kenal kepada Allah itu tidak bisa ikhlas. Karena makrifat itu minangka awalnya, dasarnya. Dasar amal mengabdi kepada Gusti Allah itu kenal dhisik. Artinya, kalau kita ini sudah kenal kepada Allah bahwa hidup kita ini miliknya. Kita hidup dihidupkan, diri kita itu miliknya Allah. Saya tidak pernah hidup kecuali Allah yang menghidupkan. Akhirnya menyatakan semua itu miliknya Allah. Orang yang kenal kepada Allah, hatinya tunduk, tidak pernah merasa ngaku. Tidak pernah merasa ngaku. Kita tidak ada pengakuan. Walaupun ilmunya sundul jagat, dipuji orang ngalor ngidul, hatinya tetap tawaduk. Saya bodoh, titik. Kok bodoh, Pak Ustadz? Karena lahir tidak membawa apa-apa. Itu kenal. Saya tidak mulia. Yang mulia Gusti Allah. Itu namanya kenal. Dan itu terpatri ono di jerone ati. Mandes di dalam hati menjadikan kekuatan yang muncul dalam jiwa raga kelonjenan. Sehingga tangan kelonjenan terukir dengan perasaan kerendahan. Pandangan mata kita, pikiran kita, ucapan kita senantiasa terwakili dengan perasaan sadarnya kepada Allah. Nampak dalam akhlakul karimanya. Innama bu istu li utammima makarimal akhlak. Titik itu ilmu seseorang yang benar-benar manfaat bisa dilihat dari akhlakul karimanya. Duduk di delok mandini dungo. Duduk di delok teko keramatnya. Walaupun dia mengaku jadi wali yang agung, tapi kok isik nyacat wong liya, batal dia jadi aulia Allah. Goro. Tapi keramatnya nyata, tidak pandang keramat yang ada Gusti Allah. Itu marifat. Ini zaman sekarang kan wong bingung ya. Mulih aja bingung, ana wong keramat bingung. Ana wong ngampuh bingung goleki wong sing ngampuh. Apa ngali pangeran? Apalagi daripada Tuhan. Ironinya ini pengamal lagi dia. Aduh, aneh sekali. Urusan dunia sudah ada yang ngatur. Lakukan yang ada. Coba ada orang ngampuh kan bingung. Coba bingungan. Manusia jangan bingungan. Jangan heranan. Dunia itu permainan. Kita tidak boleh heran. Coba suatu saat muncul ada orang yang ngampuh. Lari kabar sampean. Gusti Allah ditinggal ini. Tidak ada apa-apanya. Dunia tujian. Makrifat dulu. Maka semua orang yang belum makrifat itu jadi hijab. Iya. Kalau makrifat keto ilmu lah Gusti Allah. Hatinya memandang semua miliknya Tuhan. Kalau makrifat ketika dia jatuh, ya Allah itu ujian Tuhan. Dia tidak kaget. Hanya sifat basyariah yang terkaget. Mung sifat menungsanya. Tapi hati tidak terpengaruh. Bukan berarti orang tidak boleh susah. Rasul pun ketika beliau putranya wafat, beliau pun menangis terseduh-seduh. Rasulullah itu. Kenapa? Karena sifat basyariah, sifat kasih sayang itu. Jadi hadirin yang saya muliakan, monggo kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Ilmu kita ini menipu diri kita apa badan. Kelakuan kulon jenengan, ibadah kita ini ibadah yang menipu apa tidak? Awas lo ya. Kalau ibadah jenengan itu kok panjenengan pandeng, jenengan gak langsung melayu nang Gusti Allah, ibadah jenengan itu jungkirno sampean. Mulai haji dijungkirno kalau haji jenengan. Karena bangganya itu lo. Gimana kita? Semujadah yang ngono, wah aku mujadah sudah bagus, ini yang baik, oh dijungkir loh karena mujadah. Kita mujadah mesti tambah rendah. Mari kita koreksi lah. Karena kita akan pulang, jangan sampai nanti ini kita kecegur di sini. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, ingat dalam dawuh yang lain. Ini didawuhkan supaya hati jenengan kulon jenan terhindar dari kicap. Yen wis kasep koyo kula ngaten iki. Ini ada dawuh wonten Takribul Usul halaman 217. Niku diaturaken. Siji syarate la yakunul fadlu. Jadi fadlnya Allah tidak diberikan kepada siapapun. Fadl niku artine keutamaan. Gusti Allah arti maringi hidayah, itu termasuk fadl. Gusti Allah badhe maringi ampunan kita, itu namanya fadl. Dan itu tidak diberikan kepada siapapun orangnya. Illa, kejobo ya, melainkan. Illa lil qulubil munkasiratil muta'arridati linnafahati linnafahatil ilahiyah. Ini. Jadi masih ada jalan. Tapi jalan ini kayak ditempuh. Ini umumnya masyarakat malah nentang nih. Lu kok malah nangis? Loh kok ngaji sampai nangis? Ya, ini saking bodohnya hati kita. Mestinya itu harus ditempuh, malah dicegat kalau kula njenengan, malah dihindari. Jadi itu tadi ya, fadlnya Allah, ilmunya Allah, ampunan hidayahnya Allah, ini tidak diberikan kepada siapapun illa lil qulubil munkasiratil muta'arribatil linnafahatil ilahiyah, kejaba melainkan diberikan kepada satu hatinya orang-orang yang meratapi dosa. Paham nggih? Jadi orang yang ketika sholat, ketika mujadah, hatinya tuh langsung Allahu Akbar ketok lewe cilik dosa tok. Kalau ndak itu gak iso. Menurut kitab ini lho. Apa mana kalau kita mujadah, wiritan, sholat, rumongso bender, rumongso wis alim, rumongso wis khusu, tambah jauh, tidak akan diberikan. Jadi dilatih, ketika baca Al-Fatihah, langsung tunduk, ya Allah. Aku berhadapan dengan Allah yang Maha Hakim, yang Maha Tahu segala hati saya. Terus rumongso elek, rumongso dosa. Ya gitu, harus itu. Siji, kudu ati sing rumangsa dosa. Setelah merasa dosa, terus butuh, sangat butuh pertolongan Allah. Artine jagakno dateng Gusti Allah. Titik, duduk jagakno wirid. Duduk jagakno mujadah. Sing nangis tidak menjagakan air mata. Tapi yang dijagakan hanya Allah. Loh ini kan butuh kenal. Lek ayate gampang macane. Nempakno ayat ini syaratnya jagakan Allah harus kenal disik kali Gusti Allah. Lah kenal dengan Allah itu hati ma'asyiral hadirin. Bukan akal, hati. Lah hati yang kenal dengan Allah, hati yang diperkenankan untuk mengenal Gusti Allah adalah hati yang suci, hati yang bersih. Karena Allah tidak akan memperkenalkan dirinya kepada hati yang masih ada selain Allah. Karena undang-undang la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu. Allah yang Esa. Allah yang satu. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Artinya hati yang benar-benar mendapat tuntunan dari guru yang bimbing rohani. Sehingga hati ini tidak ada pengakuan. Tidak ada perasaan apa-apa. Hanya rasa nol. Nol. Tidak punya apa-apa. Lewis ati gak ono opo-opo, gak ono rumongso pinter, gak ono rumongso sudah dekat kepada Allah. Tidak punya rasa apa-apa, artinya kosong bersih, bersih. Barulah wahdahu Allah yang tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Disitulah Allah akan bertajali kepada hati jiwa yang bersih. Nol, bukan nol angka. Kalau nol angka itu nol akal-akalan pikiran. Tinggalkan pikiran. Jadikan rasa. Terutama nanti masih nol hadirin. Baik itu di radio atau di internet atau di mana. Nol itu bukan nol angka. Tapi kalau jangan nganggap nol angka, nggih monggo lah. Tapi di sini tidak. Nol itu rasa, menghilangkan rasa. Bukan angka lah. Ya. Kenal. Kalau sudah kenal Allah, hanya pandangannya semua Gusti Allah, baru hati itu ditanami. Perasaan rendah. Lil qulubil munkasiratil muta'arridatil linnafakhatil ilahiyah. Jadi merasa hati itu merasa penuh dosa. Merasa nol, merasa kecil. Merasa tidak ada apa-apanya. Baru butuh. Butuh kepada Allah. Karena Allah titik. Maksudnya Allah wahdahu la syarikalah. Bukan Allah tulisan. Bukan Allah lafaz. Tapi Allah perasaan menghadapnya itu. Itu baru fadl turun. Ya mudah-mudahan hadirin-hadirat kita dikaruni hati yang lunak, yang gampang terhadap sesuatu yang menyentuh jiwa kita sehingga kita cepat merasa dan mengakui dosa-dosa kita. Hadirin, selimut atau hijab. Orang tanda-tandanya orang tuh ada hijabnya. Nggih, tapi kalau kita ini cek ngerti aku ini terhijab apa enggak. Kalau semakin tinggi ilmu ini perasaannya kayak wis bener, tapi malah salah nanti ini ya. Tanda-tanda orang yang terhijab itu, dia itu tidak ada sentuhan, walaupun ada apa-apa tidak nyentuh belas, tidak ngefek hati kita. Tapi kalau orang itu hijabnya hilang, ada perasaan hati-hati langsung tersentuh. Ya Allah gitu. Bahkan mudah tergores hatinya. Sangat lunak sekali. Ketika dia itu dikecam orang, hatinya malah tersentuh. Kalau kita kan tidak. Kalau hati kita dikecam orang, kita kan marah. Itu hijab itu yang marah. Karena marahnya itu hijabnya merasa benar gitu loh. Ya saya ingat waktu di internet, di hijab, diuji dengan ucapan, yo gak kenal wonge, gak kenal apa-apa nih, hati kita kan langsung tersentak itu ya, dudunya sehijab. Apalagi kalau dihadapkan di hadapan mata, lebih-lebih gue akan jadi apa nanti. Disinilah akhirnya kita menilai, mengoreksi, ternyata hijab itu sangat halus. Hati-hati. Sedangkan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah tidak akan terhijab dan tidak terhijab dengan siapapun. Wa innamal mahjubu anta. Sesungguhnya yang menjadi hijab yo awakmu dhewe, yo dirimu sendiri yang tidak kenal kepadanya. Mari kita renung, kita perhatikan diri kita sudah begitu apa belum? Terhijab. Mujadah tadi hijab. Lek dindelno. Baca Al-Qur'an jadi hijab, lek dindelno. Jenengan pikir Allah, Allah ya tadi hijab wong Allah ucapan. Allah yang mana harus dikejar, harus dicari. Rasa di hati. Ini kita jangan sampai tertipu itu. Sebab Az-Zumar ayat 22 yang fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Yang kemarin itu maka diingatkan kalau maka kecelakaan yang berat yang mereka hatinya membatu, keras hatinya. Itu tadi ada peringatan muncrat, ada ujian muncrat, tidak ada tergores sama sekali. Mestinya manusia itu dengan ujian itu cepat tergores hatinya, lunak. Walaupun itu sakit di hati karena dicaci maki. Tapi orang yang hijabnya hilang, ketika dicaci maki mungkin marah hanya sedikit, tapi hatinya tergores. Iya, iya, memang rendah. Saya memang miskin, saya memang bodoh. Tambah ditenggelamkan, mestinya gitu. Ayo, konco-konco ngaji sudah tahunan, sudah begitu apa enggak? Kita enggak butuh pinter-pinteran dalil, tapi butuh mari sama-sama pendekatan diri kepada Allah. Ketika kita salah, mestinya merasa itu, tapi kita kan tidak tahu, ditutupi. Menyalahkan orang lain sebagai pengkambing hitaman, dihitam orang lain di ya kesalahan itu. Hadirin yang saya muliakan, mari kita dengan pengajian ini kita ukur keadaan kita. Jangan sampai kita nanti tertipu di tengah jalan, karena mati itu sewaktu-waktu. Tahu-tahu Israel datang seperti ya. Seperti surga ada di hadapan kita, hati-hati. Kalau panjenengan masih ada surga di hadapan panjenengan, di mana Allah berada? Cukup Allah lah, Allah. Cukup Gusti Allah. Maka orang yang selimut itu hilang. Selimut tadi hijab nggih. Terus hatinya pandangannya nang Gusti Allah. Maka lurus murni dia. Ketika dia beramal, pandangannya Allahumma ya wahidu. Semua untuk Allah yang Maha Satu. Ya Ahad, semua milik Allah, yang gerakkan Allah. Sehingga hati ini padang. Nah, orang yang demikian itu hadirin. Kok ono uang kaya ngono, tapi ya nun sewu. Berapa orang ya yang dipilih itu ya? Nah, seperti kula njenengan ngaji kaya ngene, sing diparingi rasa kaya ngono ku sapa ya? Ya ini yang harus banyak mujahadah ini. Karena mujahadahnya ya harus lila. Dia itu pandangannya menggusti Allah titik sudah. Ala kullu syai'in ma khalaqallah. Batil yang dulu itu. Ingat, ingat. Pokoknya pokok kalau kita sepi dari Allah, gak ono Allah di hati kita. Malah diganti aku. Aku bukan Tuhan, bukan Allah. Awas itu palsu. Batil. Mosok ati mati nggowo batil terus. Jangan. Pokoknya pokok bilah, lilah, bilah. Allah titik. Dan orang yang ditanami itu oleh Gusti Allah. mbuh kuasali wong nakal. Nggih ndak tahu nggih kuasali pian kok gak tahu salat. Tapi dalam pengajian kemarin kan didahulukan kali Gusti Allah, Gusti Allah ngangkat itu kan ada langsung dipilih gitu ya dulu. Wingan dipilih kali Gusti Allah, orang dipilih oleh Allah kan itu. Allahu yajtabi ilahi mayasha wa yahdi ilahi mayunib. Jadi Gusti Allah kalau carane milih seseorang jadi kekasihnya itu Allah menarik dhewe, ditarik dhewe. Yajtabi ilahi mayasha. Pilih sapa wong ibu iku asale wong gak duwe, mbuh asale wong gak iso ngaji. Orang itu dipilih langsung oleh Allah, dikendaki oleh Allah. Orangnya gak usaha, ruru melok mujadah, ruru iso mek ya sayyidi ya Rasulullah, ruru melok berjuang. Yo gak kenal ilmu apa-apa. Tahu-tahu dipilih oleh Allah ini dasarnya. Allahu yajtabi ilahi mayasha. Sakarepe Gusti Allah. Enten wali sing dipilih dadak kali Gusti Allah tanpa ikhtiar ku enten. Rurun perubahannya banyak. Ya semoga kita ya termasuk seperti ibu. Tapi anak mana? Anak mana? Wahyadi ilahi mayyunib. Ya kono uang sing yang sing usah dipilih itu karena mujadah sungguh-sungguh. Memang mulai awal dipersiapkan, dididik oleh orang tuanya, dingajinyo, dididik rohani. Terus akhirnya sungguh-sungguh dipilih. Tapi yang pertama tadi ya Allah milih sakarepe dhewe itu. Oleh karena itu ya semoga kita tergolong itu hadirin kan kedua-duanya ya dipilih ya memang usaha. Hadirin andekan kita diberi oleh Allah nggih. Jenengan diparingi iso ngetrapno ikhlas. Atine rumangsa elek. Ya itu tadi layakunul fadlu illa lil qulubil munkasirati dan seterusnya kalau wau. Dadak jenengan ki nglatih. Iki kudu dilatih, mboten dilatih gak iso. Apa sing dilatih? Hati yang merasa rendah dan merasa dosa. Cek gak pinter ngomong tok kula jenengan. Kadang-kadang di alam internet, atau di alam maya harus begini begini, tapi kosong, bahaya, bahaya. Pinter ngomong ndak bisa ngeterapkan. Kaburo maketan indallahi. Antakulu malaftaf malataf alun pengamal wahidia anak-anakku saya pinter ngomong di goresan tulisan di internet Facebook di buku-buku diperdebatkan lek kue kulon jenengan kita semua goroh gak sengetrap no bendunya Gusti Allah laknatnya Allah diberikan kepada orang yang bisa bicara. Bicara bab tawadu, bicara bab lillah bila, bicara bab ajaran, bicara bab merasa rendah, tapi kosong malah sombong. Tidak ada apa-apanya. Awas, benduni Allah, laknatnya Allah akan menimpa kita. Awas, bahaya itu. Gak gampang-gampang, kalau kita sudah berani ngomong lillah bila, tunduk no hatimu, supaya tidak punya resiko. Apa mungkin ngomong lillah bila, ngomong bab Allah dengan sombong, menggebu-gebu, dengan perasaan baik. Aneh ini kita ini. Tolong adik-adikku yang ada di alam maya menulis sak menulis mujadah dulu, priatin dulu baru di keluarkan itu. Jangan hanya debat-debatan tapi kosong enggak ada apa-apa. Hati-hati nggih. Dengan ngamalkan wahidiyah, buktikan kalau sampean wahidiyah apa? Tunduknya. Banyak menangisnya rumangsa itu. Maka ketika panjenengan pejamkan mata, maka tunduklah. Contoh, Allahumma ya wahidu ya. Langsung tunduk, merem. Ketika mata ditundukkan, hati merasa rendah. Mata, maaf dipejamkan, hati langsung tunduk. Itu harus belajar otomatis. Jadi ketika Allahumma ya wahidu ya, hati diturunkan di hati. Kalau begitu gimana? Kita akan mengenal Tuhan, sehingga gerak-geriknya hanya untuk Allah. Kalau ada orang seperti itu, ada manusia yang diberi seperti itu, luar biasa. Rasul pun memberikan peringatan. Rasul pun memuji orang itu. Tuba lil muhlisina ulaika masobihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dulma. Rawahu Abu Nu'aim an Sauban. Kanjeng Nabi ngelingaken ngeten hadirin. Tubalil mukhlisin. Berbahagialah orang-orang yang mampu ngedapno ikhlas. Ikhlas tadi kudu bersih lho nggih. Lah lek mampu ikhlas kok diceritakno aku sudah ikhlas. Duwe perasaan ikhlas itu belum ikhlas karena gak kenal ambek Gusti Allah, diselimuti ibadah itu sing ketok ibadahe. Aduh semenjak saya mujadah dengan ikhlas semuanya terkabul. Iku ndudune lek gak ikhlas gitu lho. Karena merasa ikhlas. Orang ikhlas itu tidak merasa apa-apa, malah tawadu. Wong ikhlas kok dadanya dibusungkan. Wong ikhlas kok ngaku kiai. Wong ikhlas kok ngaku ahli mujadah. Wong ikhlas kok ngaku ahli ibadah. Tidak ada pengakuan itu. Kalau orang itu ikhlas, aku hamba yang penuh dosa. Dolumung kafar. Saya ini hamba yang paling dolim, paling kufur. Ingat hamba itu betul gampang. Itu ya diiling-iling. Kalau kita seperti itu kata Rasulullah, berbahagialah orang itu. Berbahagialah orang-orang yang seperti itu. Apa kata Rasul? Orang-orang itu ulaika masabiqul huda. Orang itu adalah lampu-lampunya pituduk, petunjuk, lampu-lampunya hidayah. Di mana segala fitnah? Ya zaman ini kan banyak fitnah ya. Di mana zaman ini kan banyak gelapnya ya. Ini itu diserupakan dengan kegelapan. Maka ketika zaman penuh kegelapan, zaman penuh fitnah, maka yang menjadi mata manusia saat itu adalah keikhlasan yang ditanam oleh Allah. Maka orang yang ikhlas kelihatan nyata atas kegelapan itu. Ini gimana kita hadirin? Ikhlas itu menjadi matanya orang hamba. Ketika kegelapan muncul, dia kenal bahwa itu adalah kegelapan. Nah kita gimana hadir-hadir? Ingat lo ya. Umur ibu bapak berapa sekarang? Kalau anggaplah 40, berarti kurang wis ndure separuh kita akan meninggalkan dunia ini. Ingat, kita akan pulang lo. Kita akan dimintai pertanggungan jawab lo oleh Gusti Allah. Sedangkan dosa-dosa kita banyak. Dosa lahir saja sudah begitu. Pernah mencuri, pernah melakukan perbuatan curang, pernah menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menelantarkan istrinya, menyakiti anaknya, anaknya diberi barang haram. Itu dosa. Pernahkah kita cuci dengan air mata? Kita tidak pernah menangis. Karena ketutupan hijab rasanya apik tok. Padahal dosa tercatat itu di Lauhil Mahfud. Dicatat, dicatatan. Malaikat Rogib dan Atid. Kita tertutup dengan kebaikan. Lali kare dosa ini. Apa mana sih di perasaan? Saya sudah kenal Allah. Hati saya selalu nyebut Allah. Jangan jadi hijab asma itu. Kalau kenal Allah, pasti kita akan merendah serendah-rendahnya. Ketawaduan akan muncul. Banyak menangis daripada bangga. Kita gimana hadir-hadir? Itu yang dosa lahir, dosa bungkus. Lah dosa batin gimana? Kita tidak memiliki hidup kok ngaku pin, kok ngaku hidup? Itu kan ngerampok itu. Kita lahir gak bawa apa-apa sekarang kaya ngaku sugi. Kita lahir lemah tidak bisa gerak sekarang bisa ibadah merasa ahli ibadah, merasa ahli sholawat, merasa ahli mujadah. Nah ini kan dosa kepada Allah langsung itu dah. Merampok hanya Allah. Oh Allah yang memberi kok kita mengaku. Pernah sadar apa belum ini? Ingat lho, harus mati lho ya. Hadir-hadir. Kalau Israel datang roh mudun dijabat baru ketun. Anasuniamun. Wa idza matu intabahu. Koyok turu bareng dicabut roh sejati ini. Ya Allah, ternyata saya nol. Tidak ada apa-apanya imanku. Ternyata aku munafik. Ternyata aku bohong di hadapan Allah. Ketika aku bangga, bangga, bangga merasa baik. Ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Apa seperti itu? Yang tahu besok jeritan orang sakaratul maut. Hanya bangsa, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia agak kerungu. Jin tidak diberitahu. Anda kan tahu cerita orang sakaratul maut ketika nyadari bahwa dirinya salah dirinya nol, kosong, tidak ingat pada Allah, mempura-pura seperti saya. Nangis kalau orang manusia mendengar kata Rasulullah akan pingsan karena melihat jeritan orang-orang yang akan pulang kembali Allah tahu wujud yang sebenarnya. Terus bundi hadirin. Dilatih. Mujadah dilatih. Lembaran dilatih, jangan ditinggal. Pekson, wate mule. Kalau kita urusan dunia gak leren diperintah, dipaksa untuk hasil. Tapi kalau urusan akhirat gimana? Jadi sementara pada saudara saya yang diuji oleh Allah ekonomi, pekson dulu. Ada dua konsep. Satu, konsep mencintai Rasul. Hati harus banyak sholawat. Dua, wahum yastaghfirun, yang merasa banyak dosa dan salah. Kalau begitu, wa makanallahu liyu'adzibahum, Allah akan mengangkat, tidak akan menyiksa orang-orang itu. Yang susah akan diangkat, yang lemah akan diberi kekuatan. Syaratnya satu, wa anta fihim, engkau kekasihku Muhammad ada di antara mereka. Berarti melatih mujadah di hati. Selain engkau di hatinya, umatmu Muhammad ada lagi. Wahum yastaghfirun, umatmu merasa salah, merasa rendah, merasa dosa, sehingga senantiasa beristighfar, jiwanya merendah di hadapan Allah. Janjinya Allah akan kuangkat balak kesusahan umatmu itu sekali-kali. Allah tidak akan menurunkan itu. Ini surat Al-Anfal. Hadirin yang saya muliakan, mari kita sadari. Mari kita omong saomong masalah wahid ya, masalah ilmu, hati harus tunduk. Jangan ada perasaan menonjol. Hamba pantang merasa menonjol. Hamba bangga dengan kemiskinan dan kebapaannya. Seorang hamba lebih bangga dengan kerendahannya. Karena kerendahan itu merupakan jalur rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada seorang hamba menyebut asma Allah, beribadah kepadanya tanpa melewati kerendahan, terputus saat itu di tengah-tengahnya. Terputus, tidak peduli hafal Al-Qur'an, hafal ribuan hadis, ketika menghadap Allah hilang kerendahannya, tidak ada tunduknya, putus saat itu karena tidak ada hamba di saat itu. Tertolak. Maka hadirin, jika kelonjengan kalau ingin bahagia dunia akhirat, ini dalam kitab Al-Hikam, kalau kita ingin dunia akhirat diridani Allah, ingat ya, terutama jika kita ini ingin menjadi hambanya Allah yang sejati, hamba Allah yang sejati, bukan hambanya kawula, bukan hambanya wirid, bukan hambanya haji, bukan hambanya macam-macam, pokok hamba Allah sejati. Satu, tidak menyembah kepada imperialis nafsu. Artinya Allah harus di depan. Jangan ngendelno liyane. Jangan terpengaruh dengan berhalanya iblis. Iblis itu bisa njilmo jadi ilmu. Bisa njilmo jadi hiasan ibadah. Bebaskan dirimu. Lepas ojek terpengaruh itu. Ingat ya, lepas itu ojo terpengaruh. Walaupun jenengan hebat, tinggal kehebatanmu. Miliknya Tuhan, milik Allah. Itu bebaskan. Keluar dari nafsumu yang terkecam itu. Nafsumu jangan kita ikutkan, jangan andilkan di dalamnya. Tinggalkan nafsu. Apapun sebaik-baik nafsu, di dalamnya ada racun dan jebakan. Ya baik lahir maupun batin. Ini disebut nafsu. Ya sedang lahirnya, ya akibat saja lahir itu mengakibat. Ad-dhahir yadullu 'alal batin. Jadi lahir itu cermin. Nah, kok ada orang lahirnya jahat, itu akibatnya karena jerune jahat. Kok ada orang itu bagus karena jerune apik, karena ad-dhahir yadullu 'alal batin. Jadi ad-dhahiru, dhahir, lahir itu nduduno batine. Jenengan lihat duduknya seseorang, nampak batinnya seperti itu. Melihat tertawanya seseorang, ya itu batinnya seperti itu. Melihat ucapannya kepada yang lain, kok ucapannya gampang ngerasani wong, ya ngene iku atine, walaupun wong ahli mujadah. Ayo koreksi hadirin. Ya dilihat saja. Lihat duduknya. Lihat ucapannya. Lihat pandangan matanya. Hadir-hadir. Kita banyak tertipu. Kata itu. Lihat kelembutan hatinya. Lihat lunaknya hatinya. Lihat ucapannya. Itu batinnya seseorang. Jenengan kan tertipu tuh dengan saya. Saya tutup-tutupi supaya saya nampak baik. Ternyata saya tidak baik. Pasti ketahuan nanti saya dengan panjenengan. Lihat mata saya. Lihat ucapan saya. Kan menipu tuh. Rahasia ini saya sampaikan supaya kita saling koreksi. Jangan lihat mujadae. Jangan lihat lunggu ini betai lunggu. Dilihat sehari-hari itu loh. Ucapannya itu menyakitkan orang apa enggak ini hadir-hadir. Ucapannya dudono keunggulannya, keapiannya apa enggak ini. Ucapannya dudono kesombongan, ojo. Peduli dibungkus dengan surban. Dengan dibungkus tangannya mekal tasbih. Duduk berjam-jam menangis, jangan tertipu itu. Lihat duduknya. Lihat pandangan matanya. Ada kebencian apa tidak? Itu dilihat dari mata. Maka jangan terpengaruh walaupun saya, walaupun kulo, kok begitu ya? Ingatkan saya, ingatkan. Karena orang yang baik itu, ya batinnya, lahir itu cerminnya saja. Maka di sini didaukan, ukhruj, maka keluarlah engkau. Ukhruj, min ausofi basyariyatika. Angkuli wasfin munakidin li ubudiyatika li takuna linida ilhaqi mujiban wa min hadratahi hadratihi koriban. Jadi kalau kita ini melihat itu ya harus keluar dari nafsu itu tadi. Ukhruj min ausofi basyariyatika. Kowe kudu metu teko pengaruh nafsumu. Kalau panjenengan kepingin di benerno wong, aku tak kehujah supaya dibenerkan orang, munduro itu nafsu. Satu contoh panjenengan kehujah terus disalahno wong. Orangnya tuh ndak paham, terus panjenengan ingin bengbengger, tak benerno, tujuannya ingin membenarkan. Karena ada nafsu supaya menang, munduro, lebih baik panjenengan dikalahkan saja daripada ingin menang. Itu adalah keluar dari nafsu. Ingin supaya bersih jiwanya, cek dianggap wong bersih, itu nafsu, mundur saja. Itu apapun nafsu, jahat. Ukhruj min ausofi basyariyatik metuwo. Keluarkan daripada sifat-sifat nafsu sing kumbrung itu. Ingin enak, ingin kepenak. Kalau sudah lillah karena Allah, wis titik, berarti kecam wong bandak sudah. Dianggap orang kufur, dianggap orang gila, kenceng saja kepada Allah, lebih baik gila di hadapan Gusti Allah. Gila di hadapan Rasulullah lebih terhormat daripada gila dunia kita hadir-hadir. Kita kan gila dunia tuh hadir-hadir. Sampai ibadah dijadikan alat untuk mencapai kegilaan-kegilaan dunia itu. Mujadah untuk mencapai gila-gilaan dunia ini. Maksudnya gila itu pada Allah, pada Rasulullah. Ingat itu. Hadirin, kita keluar ini harus tahu. Lahir ini hanya efek ya dulu alal batin. Tetapi sesungguhnya ya batin. Orang mengumpat, ngilon wong liyo, membicarakan orang lain, ngerasani orang lain, merugikan orang lain, membunuh orang lain. Pokoknya yang merugikan bermacam-macam. Ini akibat dari batin. Akibat dari nafsu. Maka ukhrij min ausofi basyariyatik. Tokno perasaan itu. Lah nafsu itu lek jangket menungso gak peduli kiai itu hadir-hadir. Maaf kata-kata kiai ini secara umum ya. Gak peduli saya sendiri. Malah empuk jarine nafsu iki. Ustaz iki pas ngaji hikam iki tak lebonane. Cek nganggep al-hikam iki sing unggul berarti bagus dicepi ati kula niki. Ora peduli itu. Pokok kalau hati merasa itu, merasa ini, langsung tundukkan saja. Ya, ya tadi itu yang didawukan ilakul lilkulubil mungkasiratul muta'aridatul linafakatillahiyah tadi. Ya langsung ditundukkan merasa. Jadi nafsu niku lek kadung gorok niku sing paling gede ku ya wong sing alim-alim niku kula jenengan sing andekan alim lho nggih. Andekan pinter ya iku sing didhisikno. Karena nanti diperalat oleh nafsu kanggo ngerusak masyarakat. Gitu lho. Malu berat. Jangankan manusia, jangankan kita, nabi pun akan dikejar oleh nafsu. Ternyata Nabi Yusuf pun kejar dengan nafsu, tapi dia diselamatkan oleh Allah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Akhirnya dia mengenal aku tidak membiarkan nafsuku, nafsu amarahku, karena apapun nafsu amarah ini mengajak kepada kejelekan, mengajak mingu nang Gusti Allah. Ketika aku pandai, nafsu mengajak merasa aku lebih pandai daripada lainnya. Ketika aku ahli ibadah, nafsu ngajak memandang ibadahnya. Sehingga nafsu mengatakan aku ahli ibadah. Padahal iku kagungannya Gusti Allah. Itu tadi. Ini mengakibat itu lahir itu. Nah, kita membenci orang lain kan ada dalam kita. Sesama pengamal waqidiyah, sesama Islam. Saling mengumpat, merasa benar. Ingat itu nafsu. Ukhruj min sifatikal basyariyah. Didawukan ini, ukhruj min awsofi basyariyatik. Bodoh. Tak no, metu atau kata. Itu mencaci maki kamu. Nafsu balesen, itu nafsu. Tapi kalau makrifat, jangan dibales cekelen dodomu. Itu pesan dari Allah. Melatih kowe sabar apa ora. Itu loh, hadirin. Itu bedanya makrifat dengan tidak. Contoh. Jenengan hidup ini dikencet, dikecam oleh orang lain, diuji mungsuan. Nafsu bisi, kamu benar. Kamu tuh lo di jalan yang benar. Ditanami perasaan benci, iya wong gue benci ambe aku. Ketika kita dibenci orang, panjenengan memiliki rasa benci, ndubuno iku sing ana aling-aling. Ndubuno kalau kita belum sadar kepada Allah. Tapi kalau kesadaran ketika kita dicaci maki, pegang dadamu ya Allah. Keluarkan iblis dan nafsu yang ada di hatiku. Itu sesungguhnya saudaraku sendiri. Itu sesungguhnya ujian dari engkau ya Allah. Yang dilewatkan oleh temanku kepada temanku. Mestinya aku terima kasih. Mengapa saya marah? Ini makrifatullah. Tolong ini pesan-pesan dari kami di pengajian ini. Jadi orang baik silakan lakukan itu. Kalau jadi orang jahat, ya ikut ono nafsu jenengan. Mosok jahat kalau nyekel Al-Quran. Mosok jahat kalau ngaji Al-Hikam. Masa jahat kalau mujahadah. Tinggalkan. Ini yang akibat lahir. Akibat nafsu yang batin gimana? Kita merasa sudah pengamal waqidiyah. Sudah mengamalkan lillah billah. Wis kenal ilmu Al-Hikam. Awas, itu akibat nafsu yang menyerang batin. Akhirnya takabur merasa orang lain dianggap kecil. Kita tidak bisa tenggelam. Ujub. Ujub itu sombong. Dan banyak lain-lain sebagainya. Merasa besar. Membanggakan diri. Congkak. Ya ini. Mestinya orang yang sadar kepada Allah jauh dari situ loh Pak. Ibu. Kita akan mati. Harus bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau Israel datang dan ono manfaate, dunyo kula njenengan, anak-anak kula njenengan, ilmu ni ora ono manfaate. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya hati yang bersih ini lho hadirin. Dalam kitab Asy-Syu'ara itu begitu. Ingat Rasul pun mengatakan ujub. Ujub itu amalan kotor sing busuk 70 tahun pahala. Ini ujub. Tapi betul hati-hati kita kenal itu, Pak. Ayo dikoreksi. Al-ujubu. Jadi yang dikatakan ujub. Ayak lama annalahu fadlan. Jadi ujub itu orang itu merasa duwe kelebihan. Mbundui kebaikan, mbundui keistimewaan. Itu disebut ujub. Misalkan, ada orang yang ahli komputer. Terus dia merasa, aku loh ahli komputer. Itu termasuk ujub. Kita tidak tahu perasaan itu di bawah mati. ini akan menghapus amal 70 tahun. Layah, layuh, bidu amalah. Sabi'ina sana. Ya ini biasanya orang-orang diberi kelebihan itu, ujub itu mesti nemplek, like, hati-hati. Yang punya kelebihan mujadah, mesti dia itu di hatinya ada sedikit. Wong-wong gak kaya aku. Yang kelebihan nangis, ya, awas itu harus dibuang. Ukhruj min awsofi basyariyadik. Atau ukhruj min sifatikal basyariyah. Tokno perasaan itu dari jiwa kita. Kalau tidak ada alatnya, apa iso itu? Maka hadirin, mujadah. Mujadah di rumah. Kalau bisa lembaran, jangan ditinggal. Kalau mampu, maaf. Kami sudah mulai stuck. Allahumma ya wahidu ya khat 1000 kali. Dan sudah banyak yang menyebab. Di saat 1000 kali, mata terpejam, langsung merasa tunduk, merasa rendah. Bukan gelambir, tapi merasa hina. Di situ ada doa-doa yang berhubungan dengan Allah langsung. Kalau tidak mampu ya, pokok dilatih. Lembaran dulu. Kalau ada waktu 7-17, terus lakukan itu. Ya marilah, Bapak Ibu. Kita koreksi sedalam-dalamnya. Tidak lama lagi, pasti kita akan meninggalkan gedung ini satu persatu. Kita akan pulang kembali kepada Allah. Dan alangkah bahagianya, nggih, orang yang pulang ini diampuni semua dosanya. Dan pulang dicintai oleh Allah. Karena hatinya senantiasa melatih sebagai hamba. Latin dari kawulo itu. Jadi setiap sholat, setiap mujadah, setiap wirid langsung tunduk. Merasa rendah, nampak dosanya. Kalau tidak dilatih seperti itu, nafsu akan masuk. Panjenengan akan merasa jadi Tuhan. Merasa baik, merasa. Lu ini butuh guru rohani. Sebab pernah ada salah satu orang, ya ustadz kita, yang teman saya matur. Saya senang ilmu ini, tapi saya sudah punya wiridan sendiri. Monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada alat guru rohani nuntun, deladap, gak ada jalan. Kok kembali menghindari ini, mungkin rumongso api, merasa sudah tepat, itu pun juga nafsu. Maka hadirin, monggo kita mujadah, silakan. Saya hanya berpesan kepada saya, pada istri saya, keluarga saya, dan saudara-saudaraku yang di sini. Nek jenengan rumangsa dosa, tunduklah, menangislah sebelum pintu tobat ditutup kali Gusti Allah. Tapi kalau panjenengan sudah bagus, syukurlah, menangislah, karena panjenengan orang yang hina, orang seperti ini masih diperhatikan, dikarunia oleh Allah kemuliaan bisa baik. Mari, rendah adalah identitas seorang hamba. Mengalah adalah identitas seorang hamba. Tunduk patuh adalah identitas seorang hamba. Seorang yang berjalan menuju Allah, kalau sudah diputus perasaan rendah, artinya akan ditolak perjalanan itu. Monggo kita berjalan wusul, suluk menuju Allah dengan kerendahan hati yang sedalam-dalamnya, hadirin. Lebih baik menangis walaupun dikecam orang sajagat, daripada dipuji orang sedunia, tapi terputus jalan menuju Tuhanmu. Monggo apalagi niki selawat sing diwaca sing boten apal, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Selamat bertemu dengan Tuhanmu sebelum lepas nyawa daripada jasadmu. Karena orang yang selamat adalah orang yang dijangkung oleh Allah, yang selasa rendah dimanapun berada. Pejamkan matamu dan tundukkan hatimu, karena kita senantiasa menghadap kepadanya. Mari hadirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Radhalalin hanandal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak ada artinya ngaji. Jadi kalau jenengan memejamkan mata, saat itulah merasa rendah, merasa kecil di hadapan Allah. Pun panjenengan pekso jenengan pekso, karena kita sudah terlalu jauh, hadirin.

maka yang punya hajat, punya rezeki luang, walaupun itu hanya semen setengah sak, dihadiahkan untuk keluarganya. Kami masih membutuhkan untuk perjuangan agung ini. Alangkah orang tua di alam kubur, kita sedekah jariah yang mungkin sampai hari kiamat akan berdiri mengalir terus untuk pengajian ini. Yang punya ya sedikit, kami tetap menerima. Bisa langsung ke kami, Mas Uji, ataupun kepada bendahara istri saya. Insya Allah akan dilakukan dengan amanat, dan termasuk bantuan-bantuan yang ada, yang dari hamba Allah tidak dikenal. Setelah saya konfirmasi kepada Mas Uji, ternyata dirupakan tanah untuk uruk di situ. Jadi kalau ada hamba Allah yang nuntut, itu bukan untuk Mas Uji, karena saya konfirmasikan sehingga tidak ada sangkaan-sangkaan yang kurang baik. Ternyata oleh Mas Uji dibelikan uruk, sampai itu saya lihat kemarin sudah penuh dan lain-lain. Jadi kalau saya sendiri, Mas Uji, ada hati yang kurang bagus, pertama saya minta maaf, karena kita belajar untuk tunduk dan bersih. Ya kebetulan Mas Uji tidak lapor pada istri sebagai bendara, tapi langsung sama saja. Jadi hadirin yang membantu dan lain-lain, ini tidak sia-sia karena sudah dirupakan semuanya. Hadirin, saya kira cukup sekian untuk ngaji yang akan datang, dua minggu yang akan datang insya Allah tanggal 15. Semoga Allah meridhoi diri kita, dan kita diberi oleh Allah fadl iso ngelatih, jadi dilatih ya di rumah sambil sholat Allahu Akbar, dilatih rendah sambil mujahadah, dilatih sebagai hamba. Insya Allah kita akan sampai pada tujuan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira cukup sekian. Kepada adik-adik kita semuanya, mari berlatih, karena kita tanpa berlatih tidak akan diberi oleh Allah fadl yang berat, yang sangat besar ini. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.